وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk istiqomah beramal ibadah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan pembahasan bab yang berjudul Mu'asyaratu al-Azwaj, bab mempergauli istri, bab berinteraksi dengan istri. Ya, mu'asyarah, interaksi, pergaulan. Bagaimana seharusnya pergaulan antara suami dengan istri? Apa kewajiban suami yang menjadi hak istri, dan begitu pun sebaliknya. Berkata Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, yajibu ala kulli wahidin minaz zawjaini, wajib atas setiap orang, baik suami maupun istri, al-mu'asyaratu bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang baik, berinteraksi dengan pasangannya dengan cara yang baik. Hal ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka, berinteraksilah kalian dengan mereka, yaitu dengan pasangan kalian, baik suami ke istri, istri ke suami, bil ma'ruf, yaitu dengan cara yang baik. Di surat Al-Baqarah 228 Allah berfirman, walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, dan para istri memiliki hak, mithlul ladhi alaihinna, persis seperti yang menjadi kewajiban mereka. Istri punya kewajiban untuk berbakti, untuk taat, untuk melayani suaminya dengan sebaik-baiknya. Walahunna, dan bagi para istri, ya, mithlu ma alaihinna bil ma'ruf, bagi mereka atau untuk mereka seperti apa yang wajib atas mereka. Artinya sebagaimana seorang suami misalnya ingin istrinya wangi di sisinya, maka suami pun harus wangi di sisi istri. Semestinya begitu. Sebagaimana seorang suami ingin istrinya baik penampilannya di hadapan dirinya, harusnya suami pun berusaha untuk berpenampilan baik di hadapan istrinya. walahunna, para istri memiliki hak mislul ladzi alaihinna, seperti apa yang menjadi kewajiban bagi mereka. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wabadzlu ma yalzamuhu min ghairi matillin wala izhari karahatin. Dan hendaknya seorang suami melaksanakan apa yang menjadi kewajiban, ya, min ghairi matillin wala izhari karahatin, tanpa menunda-nunda. Kalau memang seorang suami hendak menunaikan kewajiban, tunaikan kewajibannya, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan apa mumatil, jangan kita menunda-nunda. Wala izhara karahatin, ya, wala izhari karahatin, dan jangan juga menampakkan apa ketidaksukaan. Ya. Lalu dikatakan di sini, wa yuhramu 'ala ar-rajuli ay yuskina zawjataini fi maskanin wahidin illa biridahuma. Kalau seandainya seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu, maka dia tidak boleh menempatkan kedua istrinya di satu rumah, ya, illa biridahuma, kecuali kalau kedua istrinya tersebut adalah ridho, ridho kepada perbuatan suaminya, yaitu menyatukan mereka di dalam satu rumah. Dijelaskan oleh Profesor Mustafa Dib, lima qad yatarattab ala dhalika minat tabagudi wat takhasum watashwisu al-ushrah. Karena di dalam perbuatan tersebut, yaitu menggabungkan dua orang istri dalam satu rumah, itu boleh jadi, ya, menimbulkan tabagud, yaitu pertengkaran, takhasum, perselisihan, ya, perdebatan di antara istri, dan bisa menimbulkan apa ketidakharmonisan di dalam apa di dalam rumah tangga. Oleh karena itu tidak dilakukan kecuali dengan keridhaan keduanya. Walahu, dan seorang suami memiliki hak, an yamna'ha, melarang istrinya, minal khuruj, dari keluar, min manzilihi, dari rumahnya. Maksudnya dari rumah suami. Artinya ketika suami berkata, kamu jangan keluar, ya, kamu tetap di rumah. Maka ini adalah perintah yang harus ditaati. Ya. Ya, perintah ini adalah perintah yang harus ditaati. Seorang suami memiliki hak, ya, untuk melarang istrinya keluar dari rumah. Ya. Lalu dikatakan di sini, fa in mata laha qaribun. Tetapi kalau seandainya meninggal kerabat seorang, kerabat seorang istri, ustuhibba an ya'zana laha fil khuruj, maka disunnahkan atau dianjurkan seorang suami mengizinkan istrinya tersebut keluar, ya, tentunya untuk melaksanakan kewajiban, ya, kewajiban yang bersifat misalnya apa takziah atau menyambung silaturahmi dan lain sebagainya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, i'anatan laha ala tahsilil qurbati fi huduri wafatihi, ya, fi huduri wafatihi. Seorang suami ketika ada keluarga istri, entah paman, keponakan, sepupu dan lain yang wafat misalnya, ya, maka hendaknya dia izinkan istrinya tersebut keluar. Dan izin dari suami itu adalah bentuk i'anah, sebagai bentuk pertolongan agar istri tersebut bisa mendapatkan pahala, bisa mendapatkan kebaikan. Ya, bisa mendapatkan apa? Kebaikan. Dan ketika dilarang, ini justru akan menimbulkan apa? Fitnah. Akan menimbulkan apa namanya? Ketidakharmonisan di dalam apa? Keluarga. Wa man lahu nisa'un la yajib 'alaihi an yuqsim lahunna bal lahu al-i'radu bal lahu al-i'radu anhunna bila ithmin. Katakan oleh beliau, ya, barang siapa memiliki lebih dari satu orang istri, artinya dalam istilah agama dia melakukan ta'addud, ya, dia melakukan apa? Ta'addud, yaitu menikah lebih dari satu, maka tidak ada kewajiban, kata beliau, atas seorang wanita, atas seorang laki-laki, membagi waktunya di antara para istri. Apa maksudnya ini? Man lahu nisa'un, barang siapa yang memiliki istri lebih dari satu, la yajib alaihi, bukanlah satu kewajiban atasnya, ya, an yaqsima lahunna, membagi jatah di antara para wanita tersebut. Itu bukanlah satu hal kewajiban. Ya, membagi-bagi jatah malam misalnya, itu bukan satu kewajiban. Kenapa itu bukan satu kewajiban? Kiraan kewajiban. Kenapa bukan kewajiban? Dijawab oleh Profesor Dr. Mustafa Deep, لِأَنَّ الْمَبِيْتَ حَقَّهُ, karena mabit atau menginap di rumah istri adalah hak baginya, hak bagi seorang, فَلَهُ تَرْكُهُ, sesuatu yang sifatnya hak, boleh saja dia meninggalkannya. Walakin, ini penting, walakin, akan tetapi, yusannu lahu an yabita indahunna, disunnahkan atas laki-laki tersebut untuk mabit bermalam indahunna, di rumah mereka itu. Tentunya digilir, ya, kalau seseorang menjalankan sunnah Rasul, ya, atau menjalankan apa yang diatkan oleh agama, yaitu ta'addud, disunnahkan dia menggilir. Dan hendaknya dia tidak membiarkan saja istrinya, dalam arti tidak mencampurinya atau tidak menjimaknya. I'fafan lahunna wa tahsinan, sebagai bentuk membantu istri agar bisa, ya, bersifat iffah. Iffah, yaitu menjaga kesucian, dan sebagai bentuk perlindungan atas para istrinya agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan di sini, walaisa lahu an yabtadi'a al-mabita inda ihdahunna illa bil-qur'ati. Ini masih kaitan dengan seorang suami yang memiliki lebih dari satu. Walaisa lahu, tidak diperbolehkan atas seorang suami an yabtadi al-mabita, dia memulai giliran menginap inda ihdahunna, di rumah salah satu istrinya, illa bil qur'ati, kecuali kalau dengan adanya qur'ah diundi. Kalau dia mungkin punya dua atau tiga atau empat maksimal dalam aturan Islam, itu diundi. Tidak bisa dia memilih salah satunya, saya akan mulai tiga hari di sana, tiga hari di sana, itu tidak bisa, illa bil qur'ah, kecuali dengan adanya undian, qur'ah. Atau kalaupun tidak dilakukan undian, ditambahkan oleh Profesor Dr. Mustafa Deep, aw ridha baqihinna, atau dengan adanya keridhaan yang lain. Misalnya seorang suami berkata, saya akan mulai dari sini, ya, dua hari, saya mulai dari sini. Ya, dan yang lain berkata, ala ma syi'ta, ya, ala ma turid, terserah kamu. mau bagaimana. Maka keriduan tidak masalah. Tetapi kalau tidak ada keriduan, maka tidak mabil. Itu dengan undian. Ya, namun kan siapa yang pertama, dia giliran pertama, kedua, dan begitu seterusnya sesuai dengan kondisi seseorang. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Fa in bata wahidatunna, apabila seorang kami bata menginap, inda wahidatin minhunna, di rumah salah seorang menginap juga di rumah istrinya yang lain, sesuai dengan kadar dia menginap di istrinya tersebut. Artinya kalau istrinya dua atau tiga, ya, seandainya dia menginap di istri pertama dua malam, begitupun dia menginap di istri-istri yang lain, ya. Fa in bata inda wahidatin minhunna, apabila seorang suami menginap inda wahidatin minhunna, di rumah salah seorang di antara istrinya, lazimahu, maka wajib atasnya, al-mabit, melaksanakan mabit, inqiyat, di rumah istri yang lain, biqadrihi, sesuai dengan kadar. Kadarnya dalam arti kalau memang sebelumnya dia dua hari, ya, dua hari juga di tempat yang lain. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surat An-Nisa ayat yang ketiga, Allah berfirman, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, kalau kalian memang khawatir tidak bisa berbuat adil di antara istri kalian, فَوَاحِدَةً, maka cukup satu saja. Dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Deep bahwa yang dimaksud dengan al-adl atau keadilan, maksudnya adalah إِنْ خِفْتُمْ عَدَمَ الْأَدْلِ فِي الْمَبِيْتِ فَاقِ, kalau kalian khawatir tidak bisa adil dalam hal menginap dan dalam hal infak, faqtasaru ala zaujatin wahidatin, maka ya cukupkan saja kalian dengan satu istri. Ya, wa hadza yush'aru bi wujubil 'adli bainahunna fi dhalik. Tentunya ini mengisyaratkan, memberikan kita pemahaman bahwa adil itu adalah satu hal yang wajib. Oleh karenanya Allah bilang, ya kalau tidak bisa adil, satu saja. Artinya keadilan itu adalah satu hal yang wajib dalam satu kondisi di mana seseorang memilih untuk memiliki istri lebih dari satu, maka dia harus adil. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat lahum ra'atan, barang siapa yang memiliki dua orang istri, famala ila ahadihima, tetapi dia cenderung kepada salah satunya saja, artinya melalaikan kewajibannya kepada yang satu lagi. Dalam riwayat Imam Tirmidzi menggunakan lafaz falam ya'dil bainahuma, dia tidak adil di antara keduanya. Ja'a yawmal qiyamati, ja'a yawmal qiyamah, ya wa syaqquhu ma'ilun, maka dia datang kelak pada hari kiamat dalam kondisi berjalan miring, ya jalannya miring, ya posisi tubuhnya tidak bisa berjalan tegak tetapi berjalan dalam kondisi miring, ya, ya sebagai pertanda bahwa dahulu ketika di dunia dia menikahi lebih dari satu orang wanita, tetapi dia tidak adil di antara wanita-wanita tersebut, maka kelak hukuman yang Allah berikan pada hari kiamat, orang itu datang dibangkitkan dalam kondisi berjalan dengan miring, tidak bisa tegak lurus, ya, karena sesungguhnya balasan di akhirat itu adalah gambaran dari balasan di dunia. Bagaimana balasan apa yang dilakukan di dunia, maka tidak jauh-jauh balasannya kelak di akhirat. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Deep, wa hadhihi uqubatun la tastahiq illa ala tarqil wajib. Kalau ada ancaman seperti ini, tentunya ini menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan meninggalkan yang wajib. Apa itu yang wajib? Yaitu bersifat adil di antara para istri adalah satu kewajiban. Fa idza arada al-qasma, apabila dia hendak membagi, membagi bagian, ya, bagi orang yang istrinya banyak, aqra'a, dia melakukan qur'ah atau pengundian. Faman kharajat qur'atuha qaddamaha, siapa yang namanya keluar lebih dulu maka dia yang didahulukan. Ya, wa yaqsim lil haidi wan nufasa wal maridah war ratqa, dan tetap kalaupun ternyata istrinya itu dalam kondisi haid, itu tidak menggugurkan jatah dia, jatah dalam arti menginap. Ya, karena menginap itu tidak harus diidentikkan dengan, tidak harus. Kehadiran seorang suami di rumah, di tengah anak-anaknya, itu ada kebahagiaan tersendiri bagi seorang suami untuk mengharmoniskan keluarga, sang istri memasak, dia melayani suaminya, walaupun tidak harus, ya tidak harus kaitannya dengan berjima. Oleh karenanya, walaupun istrinya misalnya, di antara istrinya tersebut ada yang kondisinya haid atau kondisinya nifas, kondisinya kondisi yang lain, itu tidak menggugurkan hak mereka, ya, dari didatangi oleh suaminya, kemudian memberikan harinya sesuai dengan yang dia berikan kepada yang lain. Fa in kana ma'ahu hurratun wa amatun husima lil hurrati mithlu malil ammati marratain. Ini kasus yang mungkin sudah tidak terjadi lagi hari ini, ya. Kalau zaman dulu ada seseorang menikah dengan seorang wanita, ada saksi minimal 2 orang, ada wali, ada mahar dan lain sebagainya, itu kita katakan istri. Tetapi ada juga yang membeli wanita dalam arti bukan dalam arti na'udzubillahi min dzalik pelacuran, ya. Kalau membeli di zaman itu adalah membeli manusia. Manusia diperjualbelikan, yang kita sebut dengan hamba sahaya, ya, atau kita sebut dengan budak, ya. Ya, jadi seorang yang merdeka 2 kali bagian dari seorang yang tidak merdeka. Wa aqallul qasmi lailah. Minimal pembagian, jatah pembagian itu minimal 1 malam. Ya, yattabi'uha yaumun qablaha au ba'daha. Yang diikuti oleh 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Ya. Dan itulah yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjadikan ukuran itu untuk istirahat adalah malam. Adapun siang untuk bekerja, ya. Allah katakan waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan malam sebagai waktu istirahat dan siang untuk waktu bekerja. Oleh karenanya ukuran pembagian itu ukuran malam. Berapa malam di sana, berapa malam di sana. Wa aktsaruhu thalathata ayyam. Batas maksimalnya adalah 3 hari. Ya, bagi yang tadi memiliki istri lebih dari 1, batas maksimalnya 3 hari. Wa la yuzadu ala dzalik. Dan hendaknya tidak lebih dari itu illa idza radina bihi. Ya, kecuali kalau ada keridhaan di antara mereka. Wa imadul qasmi al-lail, yang menjadi ukuran pembagian itu di malam hari. Wan naharu tabi'un liman ma'isyatuhu bin nahar. Adapun siangnya ya mengikuti bagi yang beraktivitasnya memang di siang hari. Fa in kanat ma'isyatuhu bil laili kal harisi fa imadu qismihi bin nahar. Tapi kalau seorang suami itu kerjanya di malam hari, contohnya dia adalah penjaga, maka yang jadi ukuran bukan malamnya, justru siangnya. Ya, kondisional, ya. Wala yajib alaihil wat'a. Ketika kita bicara tentang menginap, ya, seorang suami, istrinya banyak, dia menginap maksimal 3 hari misalnya di setiap orang, itu tidak wajib al-wata, bercampur badan. Walakin tundabu taswiyatu bainahunna fihi wa fisairil istimta'at. Tetapi disunnahkan at-taswiyah, adanya kesamaan di antara para istri, ya, di dalam hal yang sifatnya istimta, yaitu kebahagiaan, kenikmatan dan lain sebagainya. Wa in arada an yusafira bimra'atin minhunna lam yajus illa biqur'atin. Apabila seorang laki-laki hendak melakukan safar dengan mengajak seorang istrinya, maka tidak boleh dia melakukan perjalanan kecuali dengan dia membuat undian. Harus ada undian, ya, dimasukkan namanya, siapa yang keluar dia yang ikut. Ini seperti yang biasa dilakukan Nabi kepada istri-istrinya, seperti riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina azwajihi. Nabi itu kalau hendak safar maka beliau mengundi di antara apa? Istri-istrinya. Wa in safara biha bighairi qur'atin uthim. Ya, kalau dia melakukan safar, ya, mengajak salah satunya tanpa ada undian, maka dia berdosa. Wa lazimahul qadha. Maka dia wajib mengqadha. Kok ada qadha juga? Kayak puasa ada qadha. Qadha di sini artinya mengganti berapa lama istrinya itu dibawa safar, maka diganti waktunya dengan diberikan kepada istri yang lainnya. Masih banyak pembahasannya. Walaupun mungkin kita tidak akan baca keseluruhannya ma'asyiral muslimin, ya, kita persingkat pembahasannya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang an-nafaqat. Ya, bab tentang an-nafaqat, yaitu bab tentang kewajiban memberikan nafkah. Ini nanti pembahasan agak panjang juga, ya, terkait dengan nafkah. Setelah selesai nanti nafkah, ada pembahasan juga tentang tolak, ada pembahasan tentang hadhanah, yaitu menyusui, ya. Nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Alat pembuat bapau manual MKS BP03 dari Maxindo. Mau membuat bapau atau usaha bapau dengan proses produksi yang lebih mudah? Gunakan alat pembuat bapau manual MKS BP03 dari Maxindo. Dengan fungsi presnya itu membentuk cekungan pada adonan bapau untuk memudahkan pengisian bahan dan fungsi untuk menutup serta memadatkan adonan sehingga menjadi bapau yang siap dimasak. Proses produksi lebih cepat dan hasil bapau lebih rapi. Dilengkapi dengan 3 ukuran pres untuk mengakomodir berbagai tipe dan ukuran adonan bapau, material food grade dan awet, mudah dioperasikan dengan desain elegan. Dapat dipasang di atas meja sehingga lebih memudahkan penggunaan, handal dan berkualitas. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Assalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV, di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. Kita mulai dengan membacakan pesan singkat yang masuk. Pertanyaan yang pertama adalah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh menjual patung-patung kecil dari kristal yang dulu saya beli karena tidak tahu bahwa tidak boleh ada patung-patung dalam rumah? Mohon maaf para pemirsa Niaga TV. Wallahu a'lam bishawab ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal mayyitati wal khinzir wal asnam." Ya. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar, yaitu minuman keras, jual beli bangkai, jual beli babi, wal asnam itu ya berhala atau patung ya. Oleh karenanya itu dilarang jelas secara tekstual, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal mayyitati wal khinzir wal asnam. Ya, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang menjual khamar, menjual bangkai, menjual babi dan berhala. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya kalau kita lihat di dalam hadis-hadis terkait dengan patung ya, paling minimal ada 3 redaksi yang dipakai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau mengatakan bahwa sebagaimana dalam satu hadis ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an berkata, "Maukah engkau aku utus dengan satu perintah yang dahulu aku diperintah oleh Nabi, yaitu tidaklah engkau menemukan patung illa tamastahu, kecuali kamu hapus." Dengan hapus bisa mencakup menghilangkan wajah dan hidung misalnya, menghapus. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan Nabi memerintahkan untuk kata itu memotong kepalanya agar seperti berbentuk pohon saja. Dalam riwayat bahkan Nabi memerintahkan menghancurkan. Ketika menjelaskan perbedaan, kadang dihapus, kadang dipotong, kadang dihancurkan. Kenapa terjadi perbedaan? Karena nanti dikembalikan kepada kondisi kenapa patung itu dibuat. Boleh jadi dia untuk sesembahan, oh ini yang paling parah. Boleh jadi dia hanya untuk hiasan, ya, atau untuk karya seni dan lain sebagainya, ya. Tentunya yang untuk kesyirikan ini yang paling parah. Ya, yang Nabi pernah menghancurkannya ketika Nabi alaihi salatu wasalam memasuki kota Mekah, lalu saat itu Masjidil Haram dikotori oleh banyak sekali berhala, lalu Nabi menghancurkannya sambil membaca firman Allah, "Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa." Allah alam bissawab. Dari Pekanbaru, gimana kalau kita ingin sholat malam, qadarullah, air habis, niat udah ada tapi terhalang karena air lama baru dapat. Ya kalau memang dipastikan benar-benar tidak ada air ya, dan kita sudah putus asa mencarinya apalagi di malam hari, sesungguhnya Allah berfirman ya, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Bagi yang memang tidak menemukan air, maka dia tayamum. Tapi pastikan dulu memang air itu tidak ada. Ya, dengan mencari, meminta, ya, dan lain sebagainya. meminta kepada tetangga atau saudara, diusahakan dulu pokoknya. Kalau sudah diusahakan dan kita sampai pada kondisi mengatakan bahwa air tidak ada, ya sudah, silahkan tayamum kalau memang tidak ada air. Ya, tayamum itu kan dua, satu tidak ada air, yang kedua ada air tapi tidak bisa kita menggunakan air karena sakit dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Baik, bisa langsung ditanyakan saja kalau ada pertanyaan. Baik, sepertinya sudah habis atau sedang mengetik. Kita nantikan yang sedang mengetik. Ada tulisannya di layar yang di hadapan kami, sedang mengetik. Baik, diharapkan agar singkat saja dan langsung kepada pokok pertanyaannya. Dan para pemirsa juga bisa menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Baik. Sepertinya tidak jadi mengetik ya. Baik, insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain karena pertanyaannya habis. Mudah-mudahan baik, kita masih menantikan jika ada pertanyaan, tetapi jangan panjang-panjang, langsung saja diketik dengan singkat lalu dikirim. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.